بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini majelis yang ke-45 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya Kitabul Dhihar di halaman 162. Baik, dalam pembahasan ini ada dalam Kitabul Dhihar ada 11 pembahasan. Yang pertama tentang definisi Ad-Dhihar. Ad-Dhihar secara bahasa diambil dari kata Ad-Dhahr, bermakna punggung. Karena memang di pembahasan Dhihar adalah seorang berkata kepada istrinya bahwa engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah di sini memberi definisi. Kata beliau, wa huwa yaqulu limra'atihi anti 'alayya ka dhahri ummi. Dhihar adalah dia berkata kepada istrinya, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Au man tahrumu alaihi ala tabid. Demikian pula kalau dia katakan hal itu kepada siapa yang menjadi mahramnya untuk selama-lamanya. Au yaqul anti alaiya kabi yuridu tahrimaha. Atau dia berkata engkau seperti ayahku. Baik, ini beberapa kalimat dhihar yang diberikan oleh Ibnu Qudamah sebagai definisi. Yang bisa disimpulkan bahwa dhihar itu adalah tashbihur rajul zaujatahu au juz'an minha biman tahrumu alaihi tahriman mu'abbada. Adalah seorang lelaki menyerupakan istrinya, sebagian dari istrinya, dengan siapa yang diharamkan untuknya selama-lamanya. Jadi ini yang disebut dengan dhihar dari sisi definisi. Dulunya di kalangan orang Arab, dhihar itu sama dengan talak. Hanya saja bentuk talak di dalam dhihar itu lebih keras dan lebih besar. Iya. Setelah Islam datang, maka dhihar ini sebagai talak dihapus hukumnya. Dia tidak dianggap sebagai talak lagi, tapi dianggap sebagai suatu sumpah yang wajib dibayar padanya kafarah sebagaimana yang akan datang penjelasan kafarahnya. Seorang apabila dia di masa jahiliyah dahulu apabila dia marah kepada istrinya atau ingin mentalaknya, dia katakan engkau seperti punggung ibuku. Dan dimaklumi bahwa ibunya tidak halal baginya, maka demikian pula istrinya tatkala dia katakan engkau seperti punggung ibuku adalah tidak halal baginya. Jadi ini yang disebut dengan nama dhihar. Dan dhihar ini ketentuannya, penjelasan tentang keharamannya dan apa kafarah bagi orang yang melanggarnya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan ini ayat-ayatnya dimaklumi ya, di surah Al-Mujadalah atau bisa dibaca surah Al-Mujadilah. Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Orang-orang yang melakukan dhihar di antara kalian terhadap istri-istrinya, padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ini penegasannya tentang keharaman berkata engkau seperti punggung ibuku. Dianggap seakan-akan ibu istrinya sama dengan ibunya. Allah tegaskan bahwa istri-istri itu bukan ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallahi waladnahum. Ibu-ibu mereka itu adalah siapa yang melahirkan mereka. Kemudian Allah nyatakan wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka ini telah mengucapkan ucapan yang mungkar dan kedustaan dan kepalsuan. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Kemudian Allah menyebutkan bahwa siapa yang bertobat darinya, beristighfar, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi dhihar diterangkan di dalam ayat ini sebagai kabairud dzunub, dari dosa yang besar. Iya. Dan ditegaskan bahwa siapa yang mengucapkan dhihar ini, maka dia telah mengucapkan suatu hal yang diharamkan dan kemungkaran dari ucapan. Dan telah terdapat hadis-hadis yang sangat tegas sekali menjelaskan tentang keharaman dhihar. Dan ayat ini disebutkan di dalam sebagian riwayat turun kepada Aus ibn Samit radhiyallahu anhu tatkala beliau melakukan dhihar terhadap istrinya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah dari definisi. Beliau wa huwa yaqul, yaitu dia berkata, anti alayya fa dhahri ummi, engkau alayya terhadapku. Ya, alayya di sini menunjukkan sumpah ya. Sungguhnya engkau terhadapku. Fa dhahri ummi, seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku. Nah, jadi kalau pengucapannya dia sebut alayya, ini bentuk biharnya jelas. Tapi kalau dia hanya bilang anti kabahri ummi, tidak ada kata alayya ya, makanya bentuk tashbih. Mungkin saja mirip dari sisi dia menginginkan kemiripan. Iya. Kalau dia katakan misalnya wajahmu seperti wajah saudaraku, itu juga tidak ada masalah. Sebab memang dia hanya menyebutkan bentuk dari kemiripan secara fisik. Tidak ada bentuk sumpah di dalamnya. Nah, ketika dia katakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Nah, jadi kalau dia katakan engkau seperti punggung ibuku, ini sama saja dia mengatakan bahwa istrinya adalah haram sebagaimana ibunya diharamkan terhadapnya. Sebagaimana ibunya diharamkan terhadapnya. Kata Ibnu Qudamah, wa man tahrum alaihi ala ta'bir. Dan siapa yang diharamkan terhadapnya untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-45 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya Kitabul Dhihar di halaman 162. Baik, dalam pembahasan ini ada, dalam Kitabul Dhihar ada 11 pembahasan. Yang pertama tentang definisi Ad-Dhihar. Ad-Dhihar secara bahasa diambil dari kata Ad-Dhahar, bermakna punggung. Karena memang di pembahasan dhihar adalah seorang berkata kepada istrinya bahwa engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Adapun secara istilah

dan kemungkaran dari ucapan. Dan telah terdapat hadis-hadis yang sangat tegas sekali menjelaskan tentang keharaman zihar. Dan ayat ini disebutkan di dalam sebagian riwayat turun kepada Aus ibn Samit radhiyallahu anhu tatkala beliau melakukan zihar terhadap istrinya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah dari definisi. Beliau wa huwa yaqul, yaitu dia berkata, anti alayya tawahri ummi, engkau alayya terhadapku. Ya, alayya di sini menunjukkan sumpah ya. Sungguhnya engkau terhadapku. Tawahri ummi, seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku. Nah, jadi kalau pengucapannya dia sebut alayya, ini bentuk biharnya jelas. Tapi kalau dia hanya bilang anti kabahri ummi, tidak ada kata alayya ya, makanya bentuk tashbih. Mungkin saja mirip dari sisi dia menginginkan kemiripan. Iya. Kalau dia katakan misalnya wajahmu seperti wajah saudaraku, itu juga tidak ada masalah. Sebab memang dia hanya menyebutkan bentuk dari kemiripan secara fisik. Tidak ada bentuk sumpah di dalamnya. Nah, ketika dia katakan anti alayya kabahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Nah, jadi kalau dia katakan engkau seperti punggung ibuku, ini sama saja dia mengatakan bahwa istrinya adalah haram sebagaimana ibunya diharamkan terhadapnya. Sebagaimana ibunya diharamkan terhadapnya. Kata Ibnu Qudamah, wa man tahrum alaihi ala ta'bir, dan siapa yang diharamkan terhadapnya untuk selama-lamanya. Kalau misalnya dia katakan anti alayya ka dhahri ukhti, engkau terhadapku seperti saudara, seperti punggung saudara perempuanku, ini sama juga disebut. Jadi siapa yang diharamkan terhadapnya untuk menikahinya selama-lamanya, yang telah berlalu bersama kita di pembahasan al-muharramat bin nikah, al-muharramat ala ta'bid, kapan diharamkan terhadapnya selama-lamanya, maka begitu dia tashbih, dia serupakan dengan istrinya, maka ini masuk dalam bentuk dihar. Nah, aw yakul anti alayya ka'abi, dia berkata bahwa engkau terhadapku seperti ayahku. Yuridu tahrimaha, dia menginginkan pengharamannya. Maksudnya dia menginginkan, dia katakan engkau seperti ayahku, dia ingin mengharamkan istrinya sama dengan apa? Ayahnya. Cuma ini contoh yang terakhir di sini, dan sigo yang terakhir disebut oleh Ibnu Qudamah. Ini pendapat ya, salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, bahwa itu tidak dihitung sebagai zihar, tidak dianggap sebagai zihar, karena zihar itu kaitannya dengan penyerupaan pada hal yang apa yang biasanya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Adapun ini tidak ada hubungannya dengan zihar tersebut. Nah, dan ini yang lebih kuat, bahwa ini tidak dihitung sebagai zihar. Adapun lafaz tahrim, kalau misalnya seorang suami berkata anti alayya haram, engkau terhadapku adalah haram, ini lafaz tahrim namanya. Syaikh Ibnu Qudamah sebut di belakang yuridu tahrimaha. Iya. Kalau dia berkata anti alayya ka'abi, engkau terhadap seperti ayahku, dia hendak mengharamkan, dibahasakan oleh beliau sama dengan kalau dia katakan anti alaiya haram. Iya. Nah, ini telah kita tegaskannya bahwa beda antara dua hal ini. Anti alaiya ka'abi ini bukan perihal. Kalau dia berkata anti alaiya haram, engkau terhadapku adalah haram, maka ini tergantung kepada niatnya. Kalau dia meniatkan talak, jatuhnya talak. Kalau dia meniatkan dihar, jatuhnya dihar. Kalau dia niatkan sumpah, jatuhnya sumpah. Dan jatuhnya dihitung sebagai apa? Sebagai sumpah. Ini untuk lafaz anti alaiya haram. Sebab memang kata anti alaiya haram mengandung kemungkinan yang luas. Baik. Jadi sekali lagi pembahasan di hari ini, ini pada pembahasan yang memang hanya mencakup dia menyerupakan istrinya atau sebagian dari anggota badan istrinya sama dengan orang yang diharamkan terhadap suami untuk menikahinya. Iya. Kalau dia lakukan penyerupaan yang seperti itu, itulah yang disebut sebagai zihar. Baik. Nah. Kemudian kata beliau, fala tahillu lahu. Ini konsekuensi dari terjadinya zihar. Fala tahillu lahu, tidak halal istrinya itu untuknya. Siapa yang sudah melakukan zihar, perbuatan yang diharamkan ini, telah kita tegaskan ya, bahwa zihar adalah dari kabair dzunub. Iya. Kalau ada yang mengucapkan hal itu, maka dia telah berbuat dosa besar. Ya. Dan konsekuensi lainnya diterangkan di sini, fala tahillu lahu. Kalau sudah terjadi zihar, tidak halal baginya istri itu, hatta yukaffir, sampai dia membayar kafarah. Sampai dia membayar kafarah. Nah, penjelasan kafarahnya diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, di surah Mujadilah. Al-Mujadilah. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله واليوم الآخر وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Nah, ada dua ayat menjelaskan kafarah bagi orang yang melakukan zihar. Ya, Ali bin Qudamah rahimahullah setelah beliau terangkan konsekuensinya, la tahillu lahu, tidak halal baginya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan kafarah dari zihar. Hatta yukaffir, sampai dia membayar kafar. Bagaimana kafarahnya? Bitahriri raqabatin min qabli an yatamassa. Itu dengan membebaskan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan. Sebelum keduanya bersentuhan. Nah, kalimat bersentuhan di sini apa maksudnya? Iya. Apakah yang dimaksud adalah hubungan jima atau lebih luas daripada itu? Termasuk hubungan intim selain daripada jima. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Nah, yang benarnya bahwa yang dimaksud di dalam ayat min qabli ayat tamassa adalah hubungan jima. Itu yang tampak dari teks ayat dan juga dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang zihar. Nah, hanya saja di kondisi yang seperti ini, kalau seorang keluar dari silam pendapat itu lebih bagus. Ya, kalau misalnya dia tinggalkan segala hal yang berkaitan dengan istri, ya, jima dan selainnya, maka itu akan lebih selamat dan lebih hati-hati. Baik. Walaupun maksud dari ayat di sini bahwa apa mengkabari ayat tamasa, yaitu melakukan hubungan suami istri. Jadi ini kafara yang pertama, membebaskan seorang budak. Iya. Dan di dalam ayat walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, mereka yang melakukan zihar terhadap istri-istrinya, thumma ya'uduna bima qalu, kemudian mereka kembali melakukan apa yang mereka ucapkan. Ya, maksudnya dia ingin melakukan hubungan suami istri. Iya. Jadi kalau sudah dia zihar, haram dia mendekati istrinya sampai dia bayar kafar. Nah, hanya disyaratkan bayar kafar saja. Menunjukkan bahwa dengan terjadinya zihar ini tidak terjadi talak. Hanya ada kafarah berkaitan dengan zihar harus dia bayar. Yang pertama dia bebaskan seorang budak. Ya, dia bebaskan seorang budak. Nah, jumhurul ulama mensyaratkan pada budak yang dibebaskan adalah seorang budak mukminah yang beriman. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Nah, ini potongan dari ayat ya. Ditegaskan lagi sebelum keduanya bersentuhan. Menunjukkan bahwa kafarah ini adalah hal yang wajib didatangkan bagi siapa yang ingin, bagi suami yang telah melakukan zihar terhadap istrinya, kemudian dia ingin menggauli istrinya, wajib untuk membayar kafarah. Mukawili ayatamasa. Iya. 2 bulan berturut-turut. Kapan dia terputus tanpa udzur, maka ini tidak syah di dalam pelaksanaannya. Harus dia ulangi kembali. Sebagaimana di dalam puasa, pembahasan puasa kemarin. Kemudian kata beliau, faman lam yajid fa'ita'amu sittina miskina. Siapa yang tidak? Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, maka dia beri makan 60 orang miskin. Ya, ini juga masih potongan dari ayat. Kalau dia tidak mampu, maka dia beri makan 60 orang miskin. Kemudian kata beliau, wa hukmuha wa sifatuha ka kafaratil jima' fi syahri Ramadan. Ini penegasannya dari Ibnu Qudamah bahwa kafarat zihar adalah sama dengan kafarat jima' pada siang hari Ramadan. Nah, itu kalau dikatakan hukumnya dan sifatnya sama seperti kafarat jima' di bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, fa in wati'a qabla at-takfir afa wa lazimatuhu al-kafaratu al-madhkura. Ya, ini bila seorang menjima istrinya sebelum membayar kafarah dihar. Siapa yang menjima istrinya sebelum dia membayar kafarah, maka dia telah bermaksiat, lakukan dosa. Dan kafarah itu masih wajib terhadapnya. Masih wajib terhadapnya. Nah, jadi jangan disangka bahwa dia tatkala melanggar dari ketentuan ayat, dia dikatakan bebas dari kafarah. Tidak, tetap berlaku terhadapnya. Kemudian kata beliau, wa man dhahara min ra'atihi miraran wa lam yukaffir fa kafaratun wahidah. Iya. Kalau misalnya ada orang yang memelihara istrinya beberapa kali dan dia belum membayar kafarah, maka kafarahnya hanya sekali saja. Iya. Hanya sekali saja. Sebab memang di sini kaitannya dengan sumpah. Sebabnya cuma satu. Sebabnya cuma satu. Yaitu karena dia sumpah. Maka karena sebabnya satu, iya. Sini dia hanya membayar apa? Kafarah sekali saja. Hanya membayar kafarah sekali saja. Baik. Iya. Ini sama ya dengan apa orang yang melakukan jima di siang hari Ramadan sebagaimana telah kita terangkan, dan juga sama dengan orang yang bersumpah sebagaimana akan datang nanti di pembahasan sumpah. Kalau dia berulang kali bersumpah belum bayar kafarah, maka pembayarannya cuma sekali saja, satu kafarah yang dia bayar. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Fa in dhahara min amatihi aw harramaha aw harrama syai'an mubahan." Apabila iya, apabila seorang melakukan zihar terhadap istrinya, ini ada apa namanya kalimat yang lupa jadi syarah dia di sini di buku. Di cetakan lain ada tambahan ya. Setelah wa man dhahara bi imra'atihi miraran wa lam yukaffir fa kafaratun wahidah. Di tambahan cetakan lain, wa in dhahara min nisa'ihi bi kalimatin wahidah fa kafaratun wahidah. Iya. Ini kalau dia memfihar seluruh istrinya dengan satu kalimat. Nah, ini pembahasan yang ke-8 ya. Jadi misalnya punya 4 istri. Saya katakan kalian semuanya seperti punggung ibuku. Iya. Jadi dia katakan antunna alayya ka dhahri ummi. Kayaknya dihar satu kalimat dia ucapkan untuk beberapa orang istrinya. Maka kafaranya hanya terhitung sekali saja. Iya. Hanya terhitung sekali saja. Nah. Dan ini berdasarkan keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kejadian yang seperti itu. Nah, kemudian di tambahan di cetakan lain, wa in dhahara minhunna bi kalimatin fa alayhi kafaratun li kulli wahidah. Iya. Kalau dia memfihar istri-istrinya dengan beberapa kalimat, maksudnya setiap istri dia katakan seperti itu. Istri yang pertama dia katakan anti alayya ka dhahri ummi. Istri kedua juga dia katakan anti alayya ka dhahri ummi. Maka di sini dia wajib membayar kafarah untuk setiap kalimat yang dia ucapkan. Karena kalimat yang dia ucapkan di sini berbeda ya. Tidak diucapkan untuk satu orang atau sekaligus beberapa orang, tapi untuk orang yang berbeda, keadaannya berbeda. Karena itu dia membayar beberapa kafarah. Baik, jadi kesimpulannya, kalau seorang suami memfihar istrinya beberapa kali dan dia belum bayar kafarah, maka di sini kafarahnya berapa kali? Satu kali saja. Kalau misalnya dia punya 4 istri sekaligus dia zihar semuanya, kalian semua terhadapku seperti punggung ibuku, ini kafarahnya berapa kali? Satu kali saja. Kalau dia punya 2 orang istri, dia katakan pada istri pertama engkau seperti punggung ibuku, pada istri yang kedua juga dia berkata engkau seperti punggung ibuku, terhadapku seperti punggung ibuku. Maka orang yang seperti ini wajib bayar kafarah berapa kali? 2 kali, karena dia ucapkan 2 lafaz pada 2 istri yang berbeda. Nah, dan sekiranya ini jelas ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang orang yang memfihar budak perempuannya, juga tentang suami mengharamkan sesuatu yang dibolehkan baginya, ya, dan perempuan yang memfihar dan mengharamkan suaminya. Kata beliau, wa in dhahara min amatihi, kalau seorang melakukan fihar terhadap budak perempuannya. Nah, ya kalau dia memfihar budak perempuannya, engkau terhadapku seperti punggung ibuku misalnya, maka ini tidak terhitung fihar, tidak dianggap fihar, sebab dia di dalam kondisi ini, ya, tidak dihitung sebagai fihar, Dia hanya mengharamkan apa yang Allah halalkan terhadapnya. Nah itu sumpah yang dihar seperti itu, dianggap sumpah yang wajib dibayar kafarah. Dia hanya membayar kafarah sumpah saja. Nah, ini yang pertama ya, dia dihar budak perempuannya. Yang kedua, al-harramah, atau dia tahrim, dia haramkan budak perempuannya. Yang juga hanya terhitung sumpah. Yang ketiga, al-harramah syai'an mubahan, atau dia haramkan sesuatu yang mubah. Iya. Hal yang dibolehkan baginya, dia haramkan terhadapnya. Seperti ketika Nabi SAW mengharamkan terhadap dirinya budak perempuan beliau, ya Maria Al-Qutbiyah. Allah Subhanahu wa taala menukurnya dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya, tabtaghi mardata azwajik. Kamu lakukan itu karena mencari keriduan sebagian istrimu. Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah perintahkan kepada nabinya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah wajibkan atas kalian untuk menghalalkan sumpah kalian, maksudnya membayar kafar, menebus sumpah itu dengan membayar kafar. Iya. Jadi kalau dia haramkan sesuatu yang mubah, ya, dia haramkan makanan atau dia haramkan istrinya, dia katakan anti alia haram, dia hanya menghendaki sumpah, maka di sini dia membayar kafar sumpah saja. Baik. Al-zaharatil mar'atu min zawjiha wa harramatku. Demikian pula kalau di kondisi seorang perempuan memvihar suaminya. Ya. Nah, ini sebaliknya ya. Nah, dan vihar itu dari sisi ketentuan hukum vihar bayar kafara hanya berlaku untuk suami saja terhadap istri. Adapun istri terhadap suami tidak ada vihar. Tapi kalau seorang istri bersumpah ya bahwa suaminya misalnya sama dengan punggung ayahnya, tidak halal baginya, berarti ini sama, dia mengharamkan sesuatu yang halal baginya. Dan kewajibannya, si istri yang seperti ini wajib untuk apa? Membayar kafarah. Nah, baik. Jadi memzihar suaminya, atau waharramatku, dia haramkan suaminya terhadapnya. Nah, kata Ibnu Qudamah, lam yuharram, maka seluruh hal ini yang sudah berlalu, tidaklah menjadi haram. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, dan kewajibannya hanyalah membayar kafarah sumpah saja. Ya, sebab itu semuanya bentuk dari sumpah. Ya. Kalau seorang bersumpah seperti ini dengan hal yang sifatnya maksiat, maka dia membayar kafarah terhadapnya. Kemudian beliau katakan, ini pembahasan yang terakhir, kafarah seorang budak hanyalah dengan berpuasa. Katabul wal abdu wal hur fil kafarati sawa illa annahu la yukaffiru illa bisiyam. Iya. Seorang budak dan yang bebas dalam hal kafarah adalah sama. Hanya saja bahwa di dalam kafarahnya budak itu kafarahnya hanya sumpah saja, hanya berpuasa saja. Dia hanya berpuasa. Ya, karena budak tentunya dia budak. Bagaimana caranya membebaskan budak? Sedangkan dia sendiri budak. Nah, dan dia ingin memberi makan 60 orang miskin juga di luar kemampuannya. Sebab memberi makan 60 orang miskin perlu harta. Sedangkan budak tidak memiliki apa? Tidak memiliki harta. Karena itu kewajibannya hanya satu. Adalah apa? Membayar kafarah dengan berpuasa saja. Baik, selesai sudah secara ringkas pembahasan tentang dihar. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan al-li'an. Nah, dan di pembahasan kitab al-li'an ini ada 8 pembahasan. Yang pertama definisinya. Nah, cara bahasa al-li'an itu dari kata la'an. berkata apa? La'an. Dan la'an itu artinya at-tark wal ibad. Ya, mengusir dan menjauhkan. Mengusir dan menjauhkan. Ya, karena orang yang terlaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah. Itu di mana li'an secara bahasa. Adapun li'an secara istilah, li'an itu adalah syahadat muakkadat bil aiman makrunatun bil la'ni awil ghadabi. Iya. Qa'imatan maqama haddil qadaf fi janibiz zauj wa maqama haddiz zina fi janibiz zauja. Li'an adalah persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dibarengi dengan penyebutan laknat atau kemarahan Allah terhadap orang yang melakukan li'an ini. Nah, akan datang nanti ya, diterangkan oleh Ibnu Qudamah sigo dari li'an. Kalau laki-laki dia bersumpah, dia bersaksi dengan menyebutkan sumpah. Dan yang kelimanya, dia katakan kalau saya dusta dalam hal itu, semoga laknat Allah menimpaku. Dan si perempuan juga sama. Hanya saja yang kelimanya, dia berkata kalau saya berdusta, maka semoga kemurkaan Allah menimpaku. Nah, dan persaksian-persaksian ini kedudukannya bagi suami menggugurkan had qadhaf, menggugurkan had tuduhan. Nah, dan untuk istri menggugurkan had zina, had seorang pezina. Baik, jadi ini yang disebut dengan li'an. Iya, li'an ini adalah hal yang disebutkan ketentuannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, والذين يرمون أزواجهم ولم يقم لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Suami-suami yang menuduh istri-istrinya berzina sedangkan dia tidak mempunyai saksi, maka persaksian salah seorang dari mereka, persaksian mereka sendiri itu sama dengan empat persaksian dengan menyebut nama Allah bahwa dia adalah orang yang jujur benar. Ya, akan datang nanti ya di pembahasan syahadah, di pembahasan persaksian siapa yang menuduh, juga di pembahasan hudud nanti datang, siapa yang menuduh seorang perempuan berzina dan dia tidak mempunyai bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Nah, tapi yang menjadi masalah seorang suami, dia melihat istrinya dia melakukan zina dan dia tidak punya bukti kecuali hanya dia sendiri yang melihatnya. Iya. Kalau dia melapor, berbicara, maka dia akan dicambuk 80 kali kalau tidak membawa bukti, tidak membawa saksi. Kalau dia diam, juga hal yang sangat besar, suami itu diam terhadap perbuatan istrinya. Nah, karena itu boleh bagi suami kalau dia melihat istrinya berbuat zina, maka dia boleh datang ke pengadilan, datang ke qadhi bahwa dia mempersaksikan bahwa dia melihat istrinya berbuat zina dan dia bersumpah, membawakan empat kali persaksian diiringi dengan sumpah, dan yang kelimanya dia tegaskan bahwa kalau dia berdusta dalam sumpahnya, laknat Allah akan menimpanya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan li'an. Suami bersumpah seperti itu agar gugur dari apa? Had seorang penuduh. Ya, kalau dia menuduh tidak berani bersumpah, maka dia wajib untuk dicambuk 80 kali. Nah, setelah si suami bersumpah bahwa 4 kali sumpah, 5 kali sumpah semuanya bahwa istrinya berzina. Nah, maka ini mewajibkan si istri untuk dijatuhi hukuman pezina, yaitu dihukum rajam. Kecuali kalau si istri bersumpah juga dengan 4 sumpah, diiringi dengan sumpah yang kelima, bahwa suaminya itu dusta dalam tuduhannya, suaminya dusta dalam tuduhannya, maka dengan hal tersebut terjadilah apa yang disebut dengan nama apa? Li'an. Keduanya saling melaknat. Nah itu karena disebutkan li'an, karena semua keduanya saling apa? Saling melaknat. Ya, si suami menuduh, si istri apa? Mengingkari. Tapi kalau si istri tidak mengingkari, maka wajib si istri ini dijatuhkan hukuman apa? Hukuman zina. Hukuman seorang perempuan yang sudah bersuami berzina, yaitu dirajam. Ya. Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang li'an. Iya. Dan pensyariatannya ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, saya Ibnu Qudamah akan menyebutkan ya pendalilannya dari hadis nanti. Atau dari mana hadis beliau bahasakan di bab ini. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Idza qadhafa ar-rajulu imra'atahu al-balighata al-akilata al-hurra al-afifata al-muslima bil-zina lazimahu al-had illam yula'in." Kata Ibnu Qudamah, apabila seorang suami, seorang lelaki ya, nah, dia menuduh istrinya. Nah, jadi syaratkan pada li'an ini adalah suami yang menuduh. Ya. Istrinya berbuat zina. Nah. Al-baligha al-aqilah. Kemudian disebutkan di sini ketentuan dari istri yang dikatakan dia bisa dili'an terhadapnya. Dia istri yang telah balik. Nah, jadi syaratkan oleh beliau dia telah balik. Iya. Ini salah satu riwayat ya di mazhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua bahwa tidak harus balik perempuan itu. Mungkin dia sudah mumayyiz, sudah mengerti. Al-akilah, dia seorang yang berakal, waras. Kalau dia tidak waras, tentunya ini tidak boleh dilakukan li'an terhadapnya. Kemudian al-hurrah, dia seorang yang bebas. Iya. Adapun kalau istrinya tersebut adalah budak, maka ini tidak ada li'an terhadapnya. Nah, karena budak itu kalau dia melakukan perbuatan zina, maka dia hanya diberi takzir, tidak diberi had, tidak dijatuhi padanya hukum had. Al-afifah, dan dia adalah seorang afifah. Ya, afifah artinya dia sudah menikah. Sudah menikah. Nah, al-muslimah, dan dia seorang muslimah. Iya. Nah, yang sebagian ulama mensyaratkan bahwa li'an itu dipersyaratkan si perempuan atau harus ada keislaman pada suami istri baru boleh terjadi. Nah, boleh terjadi apa? Li'an. Boleh terjadi li'an. Iya, dan ini pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang lain tidak mempersyaratkan keislaman ini. Mereka anggap bahwa kapan ingin terjadi li'an, tidak ada masalah. Sebab li'an bentuk dari sumpah. Dan dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan syarat keislaman. Walladzina yarmuna azwajahum. Mereka yang menuduh istri-istri mereka. Tidak disebutkan syarat keislaman. Iya. Baik. Jadi ini syarat ya. Iya. Jadi kalau sudah terpenuhi ini syarat pada si istri, suami menuduh istri yang seperti ini dizina, melakukan zina, perhatikan. Terus tuduhan melakukan zina. Iya. Ada pun tuduhan yang di luar dari zina, ini tidak disebut dengan li'an. Jadi siapa yang menuduh istrinya berzina, lazimahul hadd, maka dia wajib untuk dihukum hadd. Dijatuhkan hukum apa? Hukum had sebagai seorang penuduh. Iya. Akan datang nanti di pembahasan hudud bahwa suami atau siapa saja yang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka dia akan dicambuk 80 kali kalau tidak membawa saksi terhadap tuduhannya. Iya. Dia tidak membawa saksi atau bukti terhadap tuduhannya. Baik. Karena itu kata Ibnu Qudamah, lazimahul had. Dia wajib untuk dihad, dihukum had. Illam yula'in. Kalau dia tidak melakukan mula'ana. Nah, adapun kalau dia melakukan li'an, mula'ana, maka gugur hadnya. Iya. Dia tampak di sini ya bahwa li'an ini adalah hal yang menggugurkan had. Karena itu di Sahih Al-Bukhari, sebagian riwayat pada orang yang menuduh istrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyina aw haddun fi dhahrik. Kamu bawakan bukti atau kamu dicambuk pada punggungmu. Dicambuk pada punggungmu. Begini kemestian. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kanat dhimmiyatan aw amah fa'alayhi at-ta'zir illam yula'in. Kalau yang dia tuduh adalah seorang perempuan dhimmiyah, orang kafir, dhimmi, perempuan kafirah, dhimmiyah, aw amah, atau yang dia tuduh itu seorang budak, maka dia hanya mendapat ta'zir saja. Iya. Illam yula'in, kalau dia tidak melakukan mula'anah. Tapi kapan dia melakukan li'an dalam hal tersebut, berani dia bersumpah, maka gugur ta'zir terhadapnya. Baik. Jadi sudah selesai di sini ya, konsekuensi terhadap suami yang menuduh. Ya, kalau sudah dia tuduh, maka itu kemestian, harus ada had. Kalau suaminya, istrinya merdeka, harus ada ta'zir kalau istrinya budak atau kafir dhimmi. Kemudian yang ketiga, ketentuan seputar istri yang tertuduh. Ini sudah kita terangkan sifat-sifatnya dari ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian kata beliau, wala yu'arradu lahu hatta tutalibahu. Ya. Baik. Jadi istri yang dituduh ini, ketika suami yang menuduh, dia tidak membawakan, tidak berani, tidak membawakan bukti, tidak juga bersumpah, maka kata Ibnu Qudamah, dia tidak boleh untuk dihukum sampai istrinya yang menuntutnya. Iya. Jadi kalau si istri yang meminta, barulah ia dijatuhkan hukum. Karena hukuman ini adalah hak dari si perempuan. Iya. Dia yang dituduh. Apabila dia menggugurkannya, maka digugurkan hal tersebut terhadap si suami. Sebagaimana seluruh hak-hak yang lainnya, kalau si istri rela menggugurkannya, maka gugur terhadapnya. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang bagaimana kaifiat li'an itu. Kata beliau, li'anu ayyakula bihadratil hakim au na'ibihi. Li'an itu adalah dia berkata di depan hakim atau naibihi atau naibnya, iya, wakil dari hakim, yang menunjukkan bahwa li'an ini bukan antara suami istri saya di rumah atau kepada orang lain. Ya, ini di depan hakim, karena memang konsekuensi dari li'an itu ada hukuman hudud di belakangnya. Dan hudud itu urusan adalah urusan pemerintah. Iya. Urusan pemerintah. Baik. Jadi dilakukan di depan hakim dan naibnya. Kemudian li'an itu tidak ada silam pendapat di kalangan fuqaha bahwa li'an dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid. Iya. Karena orang-orang yang melakukan li'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tempatnya di masjid. Apalagi ini pembahasan berkaitan dengan persaksian hanya dikuatkan dengan sumpah. Tidak ada saksi lainnya. Iya. Maka dilakukan di masjid ini tentunya akan menambah kebesaran perkara. Sebab tidak sembarang orang bersumpah di masjid. Iya. Baik. Jadi li'an adalah seorang suami menyampaikan di depan hakim atau naibnya, wakil dari hakim itu. Iya. Wakilnya apakah qadhi atau pengadilan atau yang semisal dengan itu. Istilah-istilah yang dikenal sekarang dari perpanjangan pimpinan atau kepala negara. Kata beliau, asyhadu billahi anni laminas sadiqin fima ramaitu bihi imraati hadhihi minaz zina wa yushiru ilaiha fa in lam takun hadiratan sammaha wa nasabaha. Ya, dia bersaksa, dia berkata, suami dulu ya yang melakukan li'an. Saya bersaksi dengan nama Allah. Ini syahada ya, disertai dengan sumpah. Ya, saya bersaksi dengan nama Allah. Inni laminas sadiqin. Sungguhnya saya benar-benar jujur. Fima ramaitu bihi imraati hadhihi minaz zina. Pada tuduhanku terhadap istriku ini bahwa dia berzina. Wa yushiru ilaiha. Kemudian dia tunjuk kepada istrinya itu. Nah, jadi kalau istrinya hadir, dia tunjuk bahwa saya bersaksi dengan nama Allah bahwa saya jujur dalam tuduhanku terhadap istriku ini. Dia tunjuk istrinya terhadap istriku ini bahwa dia berzina. Kalau dia hadir, kalau dia tidak hadir, maka dia sebut nama istrinya, dia nisbatkan, dia katakan fulan, fulana bintu fulan. Ya, kalau ada nisbatnya al-fulaniya, dia sebut semuanya. Ya, supaya jangan sampai dia sebut nama seorang perempuan ternyata ya, itu bukan istri yang dia maksud. Tapi dia maksud istri orang lain misalnya. Harus dinisbatkan. Hal yang membedakannya dengan perempuan yang lainnya. Ya. Dia bersumpah berapa kali? 4 kali. Kalau dia sudah bersumpah 4 kali, kata Ibnu Qudamah, summa yuqafu indal khamisah. Kemudian dia dihentikan di yang kelimanya. Jadi posisi yang kelima dihentikan. Iya. Dihentikan di yang kelima. Kemudian dikatakan, ittaqillah fainnahal mujibah. Ya, dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab yang kelima ini adalah hal yang mewajibkan sudah. Kalau dia bersumpah lagi yang kelima, maka itu telah wajib ada hukum had di belakangnya. Nah, maka diingatkan, ittaqillah fainnahal mujibah wa adabud dunya ahwan min adabil akhirah. Sesungguhnya siksaan di dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Ya. Daripada kamu berdusta sekarang, mungkin ringan. Iya. Tidak ada apa-apa yang kamu dapatkan, selamat. Tapi di akhirat, lebih berat. Dan kalau kamu jujur sekarang tidak jadi melakukan li'an, kamu mendapatkan hukum had, hukum cambuk misalnya, maka itu lebih ringan daripada kamu menanggung siksaan akhirat pada hari kiamat. Diingatkan. Nah, fa'in aba illa yutima falyakul. Kalau ternyata dia tidak mau melanjutkan, ya, maka falyakul, hendaknya dia berkata pada sumpahnya yang kelima, wa anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibina. Ya. Fima ramaitu. Fima ramaitu bihim ra'ati hadhihi minaz zina. Ya. Dia berkata, sungguhnya laknat Allah terhadapku kalau memang, ya, saya tergolong kepada orang-orang yang berdusta pada apa yang aku menuduh istriku di dalam hal tersebut. Pada apa yang aku menuduh istriku di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Ini bentuk li'an dari siapa? Suami. Ya, kalau suami sudah mengucapkan ini, si istri tidak mengingkari, maka istri wajib untuk dia apa? Wajib apa tadi istri? Dijatuhkan had apa? Had pezina. Ya. Bahwa dia sudah berzina. Karena tuduhan suaminya disertai dengan sumpah. Itu bukti dari suami. Nah, tapi kalau si istri mengingkari, nah, ditentukan di sini, dikatakan setelahnya wa yadra'u an hal adab, dan ditolak dari si istri ini siksaan, ya, an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin. Di mana si istri, ya, mempersaksikan dengan empat persaksian pula bahwa si suami dari apa? Orang yang berdusta. Dia berkata, asyhadu billahi innahu laminal kadhibina. Ya. Fima romani bihi minaz zina. Pada tuduhan yang dia lontarkan kepadaku bahwa saya berbuat zina. Nah, jadi dia bersumpah empat kali. Nah, di sumpah yang kelima kalinya, thumma tuqaf, dia diberhentikan. Di sumpah yang kelima, indal khamisah, takhawaf kama yukhawafur rajul. Lalu, ia juga diperingatkan, dibuat takut seperti suami dibuat takut. Iya, seperti suami dibuat takut. Fa'in abad illa antutimma, kalau dia ternyata bersikuku hendak melanjutkan, fal taqul, hendaknya si istri berkata pada sumpahnya yang kelima, wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqina fi ma ramani bihi zawji hadha minaz zina. Sungguhnya kemurkaan Allah terhadapku sini pakainya, ya, karena ini pembahasan dari konteks ayat. Tapi kalau dia sendiri sudah bersumpah, dia berkata, wa anna ghadaballahi 'alayya in kana minal kadhibina wa in kana minas sadiqina fi ma ramani bihi zawji hadha minaz zina. Ya. Semoga kemurkaan Allah menimpaku kalau memang suamiku ini jujur terhadap tuduhannya yang dia tuduhkan kepadaku. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama li'an. Kalau sudah terjadi ini, sempurnalah ini yang disebut dengan li'an. Ya. Dan ini semuanya disebut di dalam Al-Quran, ya, karena pembahasan li'an itu ada di surah Nur dari ayat 6 sampai ayat 9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alayhi in kana minal kadhibin. Ini untuk suami. Untuk istri, wa idra'u anha al-adaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana minas sadiqin. In kana minas sadiqin. Nah, dan juga telah terjadi beberapa li'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Iya. Dan mereka bersaksi, si suami menuduh, ya, kemudian mengucapkan sumpahnya, lalu si istri juga menuduh, ya, lalu mengucapkan sumpahnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, sudah mengatakan kepada mereka, ya, bahwa pasti salah seorang dari kalian berdusta. Tidak mungkin dua-duanya dianggap apa? Dianggap benar. Pasti salah seorang dari mereka ada yang berdusta. Nah, ya kalau sudah terjadi lian ini, ya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma yaqulul hakim, qad farraqtu bainakuma fatuharramu alaihi tahriman mu'abbada." Maka al-hakim pun berkata, "Saya telah memisahkan kalian berdua. Iya. Maka si istri pun menjadi haram untuk suaminya selama-lamanya. Iya. Tidak boleh kembali lagi. Walaupun si istri sudah menikah dengan orang lain, juga tidak boleh kembali. Ini pengharaman untuk selama-lamanya. Tidak mungkin bersatu lagi. Untuk selama-lamanya. Dan di sini kelihatannya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tafriq, pemisahan antara suami dan istri yang melakukan lian ini adalah di tangan al-hakim, di tangan qadhi. Dan ini pendapat sebagian ulama. Hanya saja di sebagian riwayat, ya, di kisah Waimir al-Ajlani radhiyallahu anhu, tatkala dia sudah selesai dari lian, atau dia dan istrinya sudah selesai dari lian, Waimir berkata, "Ya kadabtu alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha thalathat kabra ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, Waimir berkata, "Ya Rasulullah, saya akan dianggap berdusta terhadapnya kalau setelah lian ini dia masih saya pegang sebagai istri." Maka Waimir pun mentalak istrinya. Ya, talak tiga. Dan itu sebelum Nabi memerintahkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika tafriqun baina kulli mutala'inaini." Itu adalah pemisahan untuk setiap dua orang yang melakukan lian. Nah, jadi tafriq, pemisahan ini terjadi dengan sendirinya. Setelah terjadinya lian, itu pasti terjadi apa? Terjadi tafriq, walaupun tidak dipisahkan oleh hakim. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik, jadi saya simpulkan bahwa tafriq, pemisahan antar suami istri dalam lian, setelah lian, itu terjadi dengan otomatis. Ya. Secara sendirinya. Walaupun tidak dipisahkan oleh hakim. Maka si istri pun menjadi haram untuk suaminya selama-lamanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, "Wa in kana bainahuma." Nah. Ini pembahasan ketujuh juga sudah selesai, ya, pengharaman selama-lamanya karena adanya lian. Kemudian terakhir hukum anak dari pasangan yang melakukan lian. Kata beliau, "Wa in kana bainahuma waladun fanafahu intafa anhu." Kalau keduanya ada anak, lalu si suami menafikannya, maka anak itu dinafikan dari suami. Nah, jadi untuk masalah anak antara keduanya, kalau si suami berkata, "Anak ini bukan anakku," ya, maka ucapan suami dipegang. Tapi kalau setelah lian si suami masih berkata, "Ini adalah anakku," ya tidak ada masalah, ya, masih dinisbatkan kepada siapa? Si suaminya. Tapi kapan dia menafikan bahwa ini bukan anakku, maka hukumnya intafa anhu. Anak itu dinafikan darinya. Sawa'un kana hamlan aw mauludan ma lam yakun aqarra bihi. Apakah itu masih dihamilkan anaknya ataupun sudah dilahirkan? Ya, jadi kalau misalnya istrinya sedang hamil, dia katakan, "Ini bukan anakku, di kandungan istriku," Ya, maka dinafikan. Demikian pula kalau misalnya si suami sudah punya anak atau dari istri itu sudah lahir anak. Kemudian si suami berkata, ini bukan anakku. Ini bukan anakku. Maka ini juga dinafikan darinya. Dinafikan darinya. Nah. Baik. Jadi demikian. Si suami tatkala menafikan, tidak dinisbatkan anak itu kepada suami. Kata beliau, awujida minhu ma yadullu alal iqrar. Atau diketemukan dari suami apa yang menunjukkan bahwa apa malam yakun aqarra bihi, sepanjang, jadi sepanjang dia tidak mengikrar dulu. Kalau dia ikrar itu sebagai anaknya, syah sebagai anak. Atau diketemukan apa yang menunjukkan bahwa itu adalah anaknya. Iya. Misalnya dia nuduh istrinya misalnya berzina. Tuduhannya baru 1 bulan kemarin, sedangkan si anak sudah lahir dan umur 2 bulan. Kemudian dia katakan, ini bukan anakku. Ini tuduhan dia diterima. Sebab indikasi menunjukkan bahwa ya, hal tersebut, pengakuan suami ini tidak benar. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, lima rawa Ibnu Umar, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, anna rajulan la'ana imra'atahu wa antafa min waladiha fa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqal walada lil umm. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa seorang lelaki melakukan li'an kepada istrinya dan dia nafikan anaknya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anak itu kepada ibunya. Ya, jadi tatkala diikutkan kepada ibu, berarti si suami tidak ada lagi bagian di dalamnya. Ya, itu kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan istrinya, karena si suami sudah berlepas diri darinya. Baik. Jadi dari hadis Ibnu Umar ini, apa yang disebut oleh Ibnu Umar, ya, terdapat penjelasan tentang adanya hukum li'an, dan juga terdapat di dalamnya bahwa si suami kalau dia menafikan anak yang dari perempuan yang dia li'an, maka itu diikutkan kepada ibunya. Diikutkan kepada ibunya. Dan di hadis Ibnu Umar ini juga terdapat bahwa ya, suami dan istri yang melakukan li'an itu pasti terjadi tafriq, pemisahan antara keduanya. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan fasal di sini. Ya, fasal berkaitan dengan masalah mengikutkan penisbatan. Ya, dan ini tentunya berkaitan dengan pembahasan li'an. Ada 2 pembahasan di fasal ini. Yang pertama, hukum asal anak yang terlahir dari seorang istri atau budak adalah kepada ayahnya, kecuali karena li'an terhadap istri yang bebas dan pengakuan istibra terhadap budak. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, man waladat imra'atuhu aw amatahu allati aqarra biwata'iha waladan yumkinu kaunuhu minhu lahiqahu nasabuhu. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash wa lil akhir al hajar. Nah, kata beliau, siapa yang istrinya melahirkan atau budaknya melahirkan dan dia mengakui hal itu, maka anak yang lahir ini adalah anak dia. Iya. Dinisbatkan kepadanya sepanjang memang itu memungkinkan. Sepanjang memungkinkan. Iya. Baik. Ya, kalau misalnya dia sudah berpisah atau dia tidak berada di negerinya 4 tahun misalnya atau 10 tahun. Ya. Kemudian dia pulang, istrinya sudah punya anak. Nah, ini menunjukkan anak bukan darinya. Tidak mungkin anak berasal dari siapa? Dari suami. Jelas ya? Atau misalnya istrinya sudah haid bulan kemarin. Setelah itu dia tidak pernah menggaulinya lagi. Kayak ini tidak memungkinkan. Kalau sudah dia tahu haid, tidak pernah dia gaul lagi, kemudian selama beberapa waktu lahir anak, kayak ini tidak memungkinkan dinisbatkan kepadanya. Baik. Iya. Dan di kondisi-kondisi yang seperti ini, kalau misalnya terjadi masalah yang seperti ini, lalu diperiksa dengan